Mendengarkan musik sambil bekerja membantu menciptakan suasana hati positif dan membantu Anda untuk menjadi lebih produktif. Burung hantu adalah satu-satunya burung yang mampu melihat warna biru. Hampir semua orang di Estonia memiliki mata biru. Mau tahu?